wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, hari ini akan kedatangan sahabat lama yang lama sekali sudah kenal, sudah sering silaturahim di kesatriannya, dan kali ini membalas kunjungan ke pesantren ini. Mas Prabowo, mudah-mudahan banyak hikmah dari silaturahim ini, bertukar pikiran, bertukar pengalaman. Karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, maka itu menjadi pengalaman bagi kita. Dan kita ini satu bangsa, sehingga setiap aset bisa saling bersinergi satu sama lain. Seyogianya melihat perbedaan itu, kita tidak dengan sikap yang merasa musuh atau lawan. Kita masih satu bangsa, ya. Mudah-mudahan manfaat, ya. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar, Abang Bara? Assalamualaikum. Sehat ya. Kawan lama, jumpa. Ya. Kudanya mana kudanya? Di sana. Di sana. Oke, di mana? Ini sangat bagus sekali. Pokoknya ini. Pertama, terima kasih. Jadi Darut Tauhid ini asalnya dari sini, Mas. Yeah. Ini kontrakan, sekarang di sini kerja besar sekali. Ya, kita punya banyak lokasi, bank, rumah sakit, hotel, organisasi, lokasi, ya. Jadi ini sebuah sistem ekonomi kerajaan. Iya, benar. Supermarket yang nanti namanya toko, kios, dan warung. Jadi masyarakat kembali jajan ke warung. Jadi kita punya jaringan warung nanti, Bang. Warung. Ya, kita jalan ke sini ya, Pak, ya. Boleh. Ada halo aja tadi. Halo. Oh iya. Son. Nah, ini. Kemari. Ya, terima kasih kawan-kawan sekalian. Langsung kita ini pertokoan tetangga-tetangga, kita fasilitasi toko-toko begini sehingga menjadi ekonomi kecil di masyarakat, karena kita konsen sekali dengan ekonomi kecil, Pak. Alhamdulillah. Ini bebas masyarakat yang datang ke sini. Ini alhamdulillah. 10% dari yang aktif di Garut ini yang punya handicap. Iya, 10% ya. Iya. 10% dari santri karya kita penyandang disabilitas. Alhamdulillah kita di sini tahun 90 dari Matrakaman, dan sekarang alhamdulillah jadi namanya tren yang inklusif, Pak. Jadi nggak ada bentengnya. Jadi rumah-rumah tetangga yang jadi pondok-pondoknya. Ya. Jadi di sini tiap tahun 22.000 ini sudah dengan program sangat beragam, ya. Ya, kegiatan kalau itu KPAD, Pak. Di sana ayah saya kan di KPAD itu, jadi seberangan dengan komplek. Santri semuanya standar pelatihan yang begini. Ini yang mau jadi santri karya. Ya, semi lah. Semi dah, dulu kan gak terkabul, saya pengen jadi. Tapi dulu latihannya di Batu Jajar. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Saudaraku, dimanapun Anda berada pada kesempatan ini, saya bersyukur sekali karena kita sudah mempunyai calon presiden sekali yang pas. Sekali lagi, yang pas untuk kita perjuangkan bersama-sama, kita menangkan bersama-sama, karena beliau telah mengemban sebuah amanah dari kumpulan para ulama, dari ijma' ulama, dari jumhurul ulama di Indonesia ini untuk membawa kemaslahatan negara, bangsa, terutama agama. Bagaimana kita ketahui bahwa nomor urutnya sekarang adalah nomor urut 2. Anda, kita semuanya harus bersyukur karena kita sudah bisa diistirahatkan sementara. kita bisa istirahat daripada tudingan-tudingan dan klaim fitnah yang tidak berdasar sama sekali. Apa itu? Karena sekarang akan sekali lagi membiasakan dengan nomor urut 2. 2, 2 jari. Baik. Apa maksudnya saya mengatakan kita beristirahat daripada fitnah? Karena dari dulu kita selalu difitnah dengan ISIS. Sekali begini, oh itu ISIS. Sekali begini, oh ini ISIS. Walaupun ini pada kenyataannya adalah berdasar secara agama. Ingat pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya Ali, idza da'uta fabsud yadaka hadwa sadrik. Ketika engkau berdoa, angkatlah tanganmu selurus dengan bahumu. Wala tarfa'uha fawqa ra'sik. Jangan diangkat terlalu tinggi di atas kepalamu. Kemudian apa lagi yang disampaikan oleh Nabi? Wa tusyiru bi sababatikal yumna wa tusyiru ila Allah bi sababatika ay al yumna. Dan berisyarahlah kepada Allah dengan telunjuk tanganmu yang sebelah kanan. Ini ada dasarnya. Akan tetapi banyak orang yang tidak paham, bahkan orang yang paham pun dengan kepentingan untuk memfitnah umat Islam bahwa ini diidentikan dengan ISIS, diidentikan dengan HTI dan lain sebagainya. Sekarang kita sampaikan selamat tinggal dan kita akan bergantian mengatakan mereka itu ISIS karena sering begini. Baik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah Maha Adil, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Paham tahu segalanya. Hatta apapun yang ada di dalam diri kita. Sekarang Allah membalas semua makar mereka. Mereka orang-orang kafir, ahli di dalam tipu, menipu dan bertipu daya. Tapi ingat, Allah akan membalas tipu daya itu dan Allah adalah sebaik-baik zat yang menipu kepada mereka yang zalim. Demikian, sekali lagi mari kita bersyukur. Sekali lagi saya ajak bersama-sama kami dari pengurus PA212 Jawa Timur sebagai koordinator Al-Fakir Muhammad Fahim mengajak saudaraku dimanapun Anda berada sesuai instruksi Imam Besar bahwa jadikan posko-posko di mana-mana, rumah-rumah kita, rumah-rumah kaum muslimin sebagai posko pemenangan terhadap presiden, calon presiden dan wakil presiden Prabowo Sandi yaitu nomor 2. Allahu Akbar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudaraku, sebangsa setanah air, salam NKRI. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, saya bersama dengan Gus Imam Jagat, Ketua Perguruan Al-Hikmah Pasuruan. Tadi saya silaturahim ke beliau ini dalam rangka untuk mensosialisasikan hasil daripada istimak ulama yang kedua di Jakarta beberapa hari yang lalu. Dan alhamdulillah setelah kita berdialog, kita berdiskusi, beliau Gus Imam Jagat menyambut dengan baik, merespon dengan baik, dan siap melaksanakan arahan dan instruksi daripada hasil istimewa ulama kedua di bawah komando Imam Besar Habib Rizik. Jadi mungkin untuk lebih meyakinkan kepada kita semuanya sekaligus memberikan semangat kepada kita, saya coba untuk wawancara sebentar dengan beliau. Jadi begini Gus, tadi kita sudah dialog diskusi panjang lebar dan alhamdulillah hasil instruksi itu sudah Al-Fakir sampaikan kepada Antum. Nah, tinggal sekarang apa tanggapan dari Antum tentang terkait instruksi Habib Rizik di istimewa ulama kedua ini. Mari, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saudara-saudaraku seiman, seakidah, yang dimana kita dengan Gus Nawawi telah berbicara panjang lebar dan kemudian beliau menceritakan tentang hasil musyawarah istimewa ulama kedua di Jakarta. Alhamdulillah dengan ini saya sampaikan kepada beliau, insyaallah saya akan menjadikan posko kemenangan untuk Prabowo Sandi di Padepokan Al-Hikmah ini. Jadi ini siap jadikan sebagai posko pemenangan, guys ya? Insyaallah siap. Jadi semoga kita, okay, kepada para saudara-saudaraku, seiman dan seakidah, insyaallah marilah kita kawal perjuangan ini. Karena ini adalah instruksi dari Imam Besar Habib Rizik Syihab, yang mana beliau adalah Durya Rasul. Dan insyaallah saya akan membawa semua teman-teman saya seperjuangan seakidah untuk bersama-sama merapatkan barisan mendukung calon presiden yang diusung dari hasil ijtima ulama kedua di Jakarta oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab. Insyaallah saya pribadi dan semua insyaallah akan mendukung beliau dan akan memenangkan capres Prabowo Sandi. Insyaallah. Takbir. Allahu Akbar. Ya, terima kasih guys atas semangatnya. Ini akan menjadi semangat yang luar biasa bagi teman-teman, dan saya yakin apa yang antum sampaikan ini akan sampai kepada Pak Prabowo dan Pak Sandiaga, dan akan menjadi semangat bagi beliau untuk terus berjuang membawa perubahan di NKRI yang kita cintai ini. Demikian pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.